إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. قال الإمام السيوطي رحمه الله: فصل في حلمه وتواضعه. Pasal tentang kelembutan beliau dan tawadhu'nya beliau. Tawadhu', yakni tidak sombong. Akhraj ibn Asakir an Unaisah qalat nazala fina Abu Bakrin ثلاث سنين قبل أن يستخلف وسنة بعدما استخلف فكان جواري الحي يأتينه بغنمهن فيحلبهن لهن. Dikeluarkan oleh Ibn Asakir dari Unaisah, dia menceritakan bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu singgah di tempat kami selama 3 tahun sebelum jadi khalifah dan 1 tahun setelah jadi khalifah. Beliau didatangi oleh budak-budak perempuan kecil membawa kambing-kambing mereka. Dan Abu Bakar memerahkan susu kambing-kambing tersebut untuk mereka. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ini asli, bukan pencitraan. Artinya benar-benar murni. Walaupun beliau khalifah, amirul mukminin, tetapi budak-budak penggembala yang biasanya masih kecil-kecil, mereka datang kepada Abu Bakar minta diperahkan susu. Dan diperahkan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Yadul ala mada, menunjukkan atas tawadhu'nya beliau dan lembutnya beliau. Dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud dari Maimun ibn Mihran, dia berkata datang seseorang kepada Abu Bakar kemudian berkata Assalamu alayka ya khalifata Rasulullah orang tadi memberikan salam, assalamualaikum ya khalifata Rasulullah. Qala min bainiha ulai ajma'in, artinya beliau meletakkan dirinya di antara manusia, aku tidak beda dengan semua manusia itu tadi, tidak mau dibedakan atau diistimewakan, walaupun beliau seorang khalifah radhiyallahu taala anhu. Wa akhraj ibn Asakir dari Abi Salih Al-Ghifari bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu kana yata'ahad ajuzan kabiratan amya, bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dia yata'ahad selalu mengurusi, yata'ahad menjaga dan memperhatikan seorang ajuzan kabiratan amya, seorang wanita tua renta buta, fi ba'di hawashil Madinah min al-lail. Umar selalu mendatanginya, memperhatikan beliau di malam hari, mendatanginya untuk memberikan keperluan-keperluan kebutuhannya. Fayasqi laha, di antaranya menuangkan air minumnya untuknya. Wa yaqumu bi amriha, dan berdiri mengerjakan semua pekerjaannya. Fakana idza ja'aha wajada ghayrahu qad sabaqahu ilayhi. Tetapi Umar selalu terkalahkan dengan orang lain. Setiap datang ke orang tua tadi, wanita tua tadi, dalam keadaan sudah selesai semua, sudah beres, sudah diurusin, sudah diberi minum, sudah diberi makan, maka dia besoknya berusaha untuk lebih dulu, lebih sore mendatanginya, tetap masih kalah cepat dengan orang tersebut. Faqala fakana idza jaa wajada ghayruhu qad sabaqahu ilaiha fa aslaha ma aradat, telah memberikan atau telah mengurusi semua yang diinginkan oleh wanita tua tadi. Faja'aha ghayru marratin kay la yusbaq ilaiha, maka beliau datang tidak hanya sekali, dia datang hampir setiap hari, bahkan beliau datang lebih sore. Farasadahu Umar, maka Umar masih terkalahkan, maka farasadahu, maka Umar mengawasi, siapa sih yang selalu mendahului saya. Rasadahu Umar anhu fa idza huwa bi Abi Bakr alladhi yatiha, ternyata beliau mendapati Abu Bakar yang telah mendahulunya mendatangi wanita tersebut, mengurusi wanita tersebut, dalam keadaan beliau Abu Bakar sudah menjadi khalifah. Wa huwa yawma idin khalifah, padahal beliau sudah menjadi khalifah. Bayangkan seorang khalifah, penguasa, amirul mukminin, mendatangi gubuk wanita tua untuk mengurusinya dalam keadaan tidak disoting oleh media apapun, tidak direkam, tidak diambil gambar, tidak, tidak ada yang tahu. Bahkan Umar pun tahunya tidak sengaja ketika dia ingin mengurusi wanita tadi, kok sudah ada yang mendahului aku. Dua kali, tiga kali penasaran, siapa? Ternyata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Qala wa huwa yawma idzin khalifah, faqala Umar anta huwa la amri, anta huwa, apakah engkau orangnya? La amri, kalimat la amri adalah ucapan sumpah atau ucapan semakna dengan itu, sungguh luar biasa, itu makna la amri. Wa akhraja Abu Nu'aim wa ghayruhu an Abdurrahman al-Asbahani qala jaa al-Hasan ibn Ali ila Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dan lainnya dari Abdurrahman al-Asbahani, qala ja'a al-Hasan ibn Ali ila Abi Bakar, datang al-Hasan ibn Ali kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhum, wa huwa 'ala mimbari Rasulillah, sedangkan Abu Bakar di atas mimbar Rasulullah sallam. Faqala, maka anak tadi berkata, inzil an majlisi abi, turun dari tempatnya ayahku. Faqala sadaqta, innahu majlis abika, wa ajlishu fi hijrihi, wa ajlasahu fi hijrihi wa baka. Faqala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, wallahi ma hadha an amri. Faqala sadaqta wallahi ma attahimuk. Abu Bakar Siddiq wa huwa khalifah berada di mimbar, tiba-tiba datang seorang anak yang bernama Hasan, anaknya Ali bin Abi Thalib, dan berkata kepadanya, turun kamu dari mimbar ayahku. Maka Abu Bakar menyatakan sambil turun dari mimbar tersebut, dan kemudian berkata dengan kalimat sadaqta, innahu majlis abik, benar, ini sesungguhnya tempat ayahmu. Kemudian dia mengangkat anak tadi dan didudukkan di pangkuannya. Bukan marah, bukan tersinggung, malah anak itu tuh didudukkan di pangkuannya. Wabaka, dan beliau menangis. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Hasan al-Husain menganggap Rasulullah SAW sebagai ayahnya juga, karena sering digendong, sering diangkat oleh Rasulullah SAW. Maka dipaham oleh Hasan al-Husain bahwa ini adalah tempatnya Rasulullah SAW. Memanggilnya Abi, majlis Abi. Faqala Ali, maka Ali berkata, wallahi ma hada an amri. Ali datang dan berkata, sungguh demi Allah, ini tidak disuruh oleh aku. Aku tidak menyuruh anak ini. Faqala sadaqta, kata Abu Bakar, engkau benar. Demi Allah, ma attahimuk, aku tidak menuduhmu sedikit pun. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikianlah kehidupan mereka para sahabat. Mutawadhi'in. Mereka orang-orang yang tawadhu. Mereka orang-orang yang sopan. Mereka orang-orang yang sabar. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa akhraja ibn Sa'ad an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, قال استعمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر على الحج في أول حجة كان في الإسلام ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة المقبلة فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغلف أبو بكر استعمل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على الحج ثم حج أبو بكر من قابل فلما قبض أبو بكر واستخلف عمر استعمل عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه على الحج ثم لم يزل عمر يحج سنيه كلها حتى قبض فاستخلف عثمان واستعمل عبد الرحمن ابن عوف على الحج. Diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, qal, beliau berkata, Nabi SAW ista'mala Abu Bakr 'alal hajj, menyuruh Abu Bakar untuk mengurusi haji, fi awwali hajjin kanat fil Islam, di awal haji pertama kali dalam Islam. Tumma hajja Rasulullah SAW fi sanatil muqbilah, kemudian Nabi pun haji di tahun berikutnya sampai kemudian beliau wafat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam, dan menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah. Maka Abu Bakar menjadikan Umar ibn al-Khattab untuk mengurusi haji. Kemudian Abu Bakar haji di tahun berikutnya. Falamma qubida, ketika beliau pun diwafatkan, yakni Umar, beliau memilih Umar sebagai khalifah. Wasta'mala Abdurrahman ibn Auf. Maka Umar memerintahkan Abdurrahman ibn Auf untuk mengurusi haji. Thumma lam yazal Umar yahujju sinihi. Kemudian Umar terus haji pada tahun-tahun beliau seluruhnya, hatta qubida, sampai beliau pun diwafatkan. Ketika Umar diwafatkan, ustukhlifa Uthman, dijadikan khalifah Uthman. Wasta'mala Abdurrahman ibn Auf ala al-hajj, dan tetap mempekerjakan Abdurrahman ibn Auf untuk mengurusi haji. Ikhwani fiddin a'azakumullah, demikianlah keadaan mereka radhiyallahu ta'ala anhum. Rasulullah SAW memilih Abu Bakar untuk mengurusi haji sehidupnya beliau, di masa hidupnya beliau, kemudian jadi khalifah di masa wafatnya beliau. Ketika beliau menjadi khalifah, yakni Abu Bakar Siddiq, beliau menjadikan Umar untuk mengurusi haji. Setelah itu, ketika beliau wafat, beliau katakan, setelahku Umar. Umar memilih Abdurrahman ibn Auf, dan terus dipegang Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikianlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sudah sebagaimana Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada Abu Bakar sebagai khalifah, disuruh untuk memegang tugas besar yaitu mengurusi haji, dan kemudian disuruh mengimami salat kaum muslimin. Demikian pula Abu Bakar ketika jadi khalifah mengisyaratkan bahwa Umar yang paling pantas, maka Umar yang diperintahkan untuk menjadi pengurus haji. Dan kemudian setelah ketika akan wafatnya menyatakan, Umar penggantiku. Adapun setelah itu, maka kepada Abdurrahman ibn Auf dan seterusnya. Ikhwani fi din a'azzakumullah, demikianlah di antara tawadhu'nya dan kelembutan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Faslun fi maradihi wa wafatihi wa wasiyatihi. Pasal tentang sakitnya beliau, wafatnya beliau, dan wasiat beliau. Wa istikhlafuhu Umar ibn al-Khattab, dan pendelegasian beliau khilafah kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Akhraja Saif wal Hakim an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. كان سبب موت أبي بكر رضي الله تعالى عنه وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، فما زال جسمه يضوى حتى مات. يضوى أي ينقص. Diriwayatkan dari Saif dan juga Hakim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa penyebab kematian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan juga penyebab kematian Rasulullah SAW adalah sama, yaitu kemida, yani khazirah, nau'un min at-ta'am, sejenis makanan, sejenis makanan yang diberikan oleh Yahudi kepada Rasulullah SAW, diberi racun oleh mereka. Atau kamida secara lughah maknanya sesuatu yang terpendam, artinya tersembunyi di dalam perutnya sejak lama. Dan ini diriwayatkan demikian Rasulullah SAW ketika memakan racun yang diberikan oleh Yahudi, Rasulullah SAW mengeluarkannya. Lafadhu. Tetapi ketika akan wafat, Nabi menyatakan, sungguh racun yang waktu itu aku makan masih terus kemida atau terus bergerak di dalam perutku. dalam badanku sampai wafatnya. Sehingga Rasulullah pun sebagai pimpinan para syuhada, di samping keutamaan-keutamaan kerasulan, kenabian dan lain-lain, juga keutamaan syahadah beliau mendapatkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata waktu itu Abu Bakar pun ikut memakannya. Walaupun ketika Allah mengeluarkan, Abu Bakar ikut mengeluarkan. Maka qala fama zala jismuhu yudwa. Maka badan beliau terus berkurang. Semakin kurus, semakin kurus, semakin kurus. Hatta mata, hingga wafatnya beliau. Yudwa ayyan qusu. Sehingga beliau hidup setelah Rasulullah hanya 2 tahun, tidak lama. Wa akhraj Ibnu Sa'ad wal Hakim bi sanadin sahihin 'an Ibnu Shihab. Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat, dan juga Al Hakim dengan sanadnya yang sahih dari Ibnu Shihab, bahwa Abu Bakr wal Harits ابن كلدة رضي الله تعالى عنهما كان يأكلان خزيرة. Ini yang terpendam tadi dalam perut atau di dalam tubuh Abu Bakar dan sebelumnya Rasulullah SAW adalah khazirah ini. Beliau memakan khazirah uhdiyat li Abi Bakrin. Faqala al-Haris li Abi Bakar irfa' yadak ya khalifata Rasulillah. Maka berkatalah Haris, angkat tanganmu wahai khalifah. Wallahi inna fiha lasum. Sungguh padanya ada summu sana. Wa ana wa anta namutu fi yaumin wahid. Farafa'a yadahu. Maka beliau pun mengangkat tangannya. Falam yazala alilaini hatta mat. Maka keduanya terus dalam keadaan lemah hatta mat, sampai wafatnya. Fi yaumin wahidin indan qada'is sanah, dalam keadaan satu waktu yang bersama-sama ketika akhir tahun. Jadi ada racun yang matinya itu setelah 1 tahun. Dimakan sekarang, matinya nanti setahun depan. Ini ikhwan ibn a'azakumullah yang pernah diberikan kepada Rasulullah SAW dulu. Ada nau'un minat ta'amil matbukh biqit'il laham wad-daqiq. Khazirah itu sesuatu makanan mereka yang dimakan dengan daging atau dimasak dengan daging dan sebagainya. Tetapi di sana diberi racun, dijuluki dengan summu sana. Racun setahun. Wa akhraj al-Hakim 'an Asy-Sya'bi. Hakim juga mengeluarkan riwayat dari Syabi. Qala madza natawaqqa' min hadhihi ad-dunya ad-daniyah. Wa qad summa Rasulullah sallam wa summa Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Dikeluarkan oleh Imam Hakim dari Syabi. Asy-Sya'bi pun berkata, "Madza natawaqqa' min hadhihi ad-dunya ad-daniyah?" Apa kira-kira yang kita duga, apa yang akan terjadi pada dunia yang rendah ini? Rasulullah SAW telah diracun, Abu Bakar juga telah diracun. Yani beliau mengkhawatirkan apa yang akan terjadi pada dunia. Rasulullah SAW diracun, Abu Bakar juga diracun. Wa akhraj al-Waqidi wal-Hakim عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت. Dikeluarkan pula oleh Al-Waqidi dari Hakim dan juga Hakim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Kana awwalu bid'i maradi Abi Bakr radhiyallahu taala anhu," bahwasanya awal pertama sakitnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, "annahu tasala yaumal itsnain," bahwasanya beliau waktu itu mandi pada hari Senin. Lisabdi'in khalauna min jumadil akhirah, setelah lewat 7 hari dari jumadil akhirah wa kana yauman baridan, dan hari itu adalah hari yang sangat dingin. Fa humma 15 yauman, beliau sakit 15 hari terkena humma. La yakhruj ila salah, tidak bisa keluar ke masjid untuk salat. Ini barakallahu fikum awal pertama sakitnya beliau. Wa tuwfiya lailatul thulatha li thamanin baqina min jumadil akhirah sanata 13 wa 13 sanata 13 wa lahu 63 sana. Dan beliau meninggal 3 malam malam Selasa setelah 8 hari lewat dari Jumadil Akhirah sanata 13 pada tahun ke-13 dalam keadaan berumur 63 tahun persis seperti umur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa akhraj ibn Sa'ad wa ibn Abi Dunya an Abi Safar qala dakhulu ala Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu fi maradih. Mereka waktu itu masuk menemui Abu Bakar dalam keadaan sakit. Faqalu, mereka berkata, ya khalifah Rasulullah, ala nad'u laka tabiban yanzur ilaik, wahai khalifah, tidakkah kami panggil untukmu seorang dokter, yanzur ilaik, yang akan memeriksa kamu? Qala qad nadhara ilayya, sudah, dokter sudah melihat. Faqalu, ma qala lak, apa katanya? Qala inni fa'alun lima yurid, katanya yang penyembuh ini berkata, inni fa'alun lima yurid, aku maha melakukan apapun yang aku inginkan. Qanibilin a'azakumullah, yakni Allah subhanahu wa ta'ala ketika ditanya tidakkah kita panggilkan dokter untukmu, kata Abu Bakar, aku sudah diperiksa. Terus apa katanya? Katanya, inni fa'alun lima yurid. Ini Allah subhanahu wa ta'ala huwa syafi, la shifa'a illa shifa'u. Maka Allah maha melakukan apa yang dikehendakinya. Kalau Allah sakitkan ya sakit, kalau Allah sembuhkan ya sembuh. Ini tawakkulnya, tawakkalnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika ditanya, wa madza qala lak, qala, bahwa dia berkata, inni fa'alun lima yurid, maka fahamlah mereka bahwa yang dimaksud Abu Bakar adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan beliau tidak merasa butuh untuk diperiksa oleh dokter. Wa akhrajal waqidi min turuqin anna Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu lama taqula da'a Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu faqala akhbirni an Umar ibn al-Khattab faqala ma tas'aluni an amri an amrin illa wa anta a'lam bihi minni. Dikeluarkan oleh Al-Waqidi dari banyak jalan bahwa Abu Bakar ketika sudah mulai berat, faqula, yani istadda 'alaihi maraduh, ketika sudah semakin dahsyat sakitnya, memanggil Abdurrahman ibn Auf, memanggil sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Auf, kemudian berkata, akhbirni an Umar ibn Khattab, khabarkan kepadaku tentang Umar ibn Khattab, yani bagaimana pendapatmu tentang Umar ibn Khattab dan apa yang kamu ketahui tentang Umar ibn Khattab. Maka Abdurrahman ibn Auf menjawab, tidaklah kamu bertanya kepadaku tentang sesuatu pun kecuali engkau lebih tahu dariku. Tidaklah engkau bertanya kepadaku tentang sesuatu apapun kecuali engkau lebih tahu dariku. Faqala Abu Bakar, maka berkata Abu Bakar, wa in, ya walaupun, aku pengen tanya padamu, wa in ai hudifa alladhi ba'dahu, dimahdzubkan apa yang setelahnya. Yani wa in kunta, wa in kuntu a'rafu minka, ana uridu an as'alak, aku ingin tanya pada kamu. Maka ketika dia bertanya, ma tas'alni an amrin illa wa anta a'lam bihi minni, qala Abu Bakar, wa in, walaupun. Sampaikan. Maka dijawab oleh Abdurrahman Ibn Auf, huwa wallahi afdal min ra'yik, min ra'yika fih. Thumma da'a Uthman Ibn Affan. Dijawab, huwa wallahi afdal min ra'yika fih. Dia lebih baik dari pendapatmu tentangnya. Ini jawabannya istimewa. Artinya apa yang kau pandang tentang Umar, itu aku melihat lebih dari itu. Lebih dari apa yang kau anggap dia. Maka da'a Utsman ibn Affan. Dipanggil Utsman ibn Affan. Juga ditanya dengan pertanyaan yang sama. Akhbirni an Umar. Coba terangkan apa yang kau tahu tentang Umar. Faqala anta akhbaruna bihi. Engkau yang paling tahu tentangnya. Faqala ala dhalik. Kata Abu Bakar, ya di atas itu semua. Kamu sampaikan padaku. Faqala Allahumma ilmi bihi anna sariratahu khairun min alaniyatih. Wa annahu laysa fina mithluh. Kata Uthman, sungguh demi Allah, sepengetahuanku, ini menurut ilmu yang aku tahu, bahwa kerahasiaan beliau lebih baik daripada apa yang zahirnya. Ini yang tampak padanya, dia baik. Tetapi yang tidak tampak, dia lebih baik. Sariratahu khairun min alaniyati. Yang alaniyah, yang terang-terangan. Yang sarirah, yang tersembunyi. Wa annahu laysa fina mithluh, dan bahwasanya tidak ada di antara kami yang seperti dia. Wa syawara ma'ahuma, Abu Bakar bermusyawarah dengan keduanya, dengan Abdurrahman ibn Auf dan dengan Utsman ibn Affan. Dan bersamanya, bersama keduanya ada Sa'id ibn Zaid, dan juga yang diajak musyawarah Usaid ibn Hudair. Wa ghairihima, dan lain-lain dari mereka dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar radhiyallahu taala anhum. Berarti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika memilih dan mewasiatkan bahwa setelahku Umar, tidak serta merta seenaknya sendiri. Beliau mengajak musyawarah Abdurrahman ibn Auf, beliau bertanya kepada Utsman ibn Affan, beliau bertanya kepada para sahabat kibar dari kalangan muhajirin dan juga dari kalangan ansar seperti Usaid ibn Hudair. Faqala Usaid, maka berkata Usaid radhiyallahu taala anhu, Allahumma a'lamuhu al-khair ba'dak. يرضى للرضا ويسقط للسخط الذي يسر خيرا من الذي يعلن الذي يسر خير من الذي يعلن ومن الذي يعلن ولن يلي هذا الأمر أحد أقوى عليه منه. Sungguh demi Allah, atau Allahumma, yang paling tahu tentang kebaikan setelahmu, wahai Abu Bakar, ya Umar. Yang paling tahu, a'lamul khair ba'daka ya Abu Bakrin, Umar. Dia ridha kepada yang pantas diridhai, dan dia marah kepada yang pantas dimarahi. Artinya dia ridha dengan keridhaan, dan dia marah dengan kemarahan. Yang menyembunyikan kebaikan lebih baik daripada apa yang terang-terangan. Yang terlihat baik, yang tersembunyi lebih baik. Ini jawaban mirip dengan jawaban Utsman dan Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhum. Wa la yali hadzal amr ahadun aqwa alayhi minhu, dan tidak ada yang akan memegang urusan ini yang lebih kuat, lebih bagus dari dia. Enggak ada. Enggak ada yang lebih pantas, enggak ada yang lebih bagus, enggak ada yang aqwa, lebih kuat daripada Umar. Wa dakhala alaihi ba'd as-sahabah. Kemudian masuk menemui beliau beberapa sahabat. Faqala lahu qa'ilun minhum. Maka berkatalah seseorang di antara mereka, "Ma anta qa'ilun li rabbika idza sa'alaka 'an istikhlafika Umar 'alaina wa qad tara ghirdatahu." Ada orang yang berkata, "Kira-kira apa yang akan kau jawab nanti kalau Allah bertanya kepadamu, kenapa engkau memilih Umar? Sedangkan kau tahu bagaimana kerasnya Umar." Ghilwah, kerasnya Umar. Faqala Abu Bakar, "Billahi tukhawifuni." Dengan Allah, engkau menakut-nakuti aku. "Aqulu." Aku akan jawab, "Allahumma inni istakhlaftu alaihim khairu ahlika wa ablagh anni ma qult min waraik." Thumma da'a Uthman faqala, "Uktub bismillahirrahmanirrahim hadha ma ahida Abu Bakr ila akhirih." Abu Bakr menjawab pertanyaan orang tadi, "Apakah engkau menakut-nakuti aku dengan nama Allah? Sungguh aku akan berkata, ya Allah, aku pilih dia atas mereka karena dia adalah sebaik-baik hambamu, golonganmu." Ini kaum mukminin, ahlullah, hizbullah. "Wa ablagh anni ma qult." Dan yang paling menyampaikan dariku apa yang aku katakan di belakang engkau. "Thumma da'a Uthman." Kemudian dipanggil Uthman. Tulis. Ini ketegasan Abu Bakar. Dibikin ragu dengan kalimat tadi, tidak ragu sedikit pun kepada Umar. Tulis. "Bismillahirrahmanirrahim. Hada ma'ahida Abu Bakr ibni Abi Quhafah fi akhiri ahdihi bid dunya." Ini apa yang sudah dipesankan oleh Abu Bakr ibni Abi Quhafah di akhir hidupnya di dunia ini. "Kharijan minha," yang akan keluar daripadanya. "Wa inda awwali ahdihi bil akhirah," yang merupakan awal pertemuannya dengan akhirat. "Dakhilan fiha," yang akan memasuki masa akhirat. Ini akan meninggal. "Haitsu yu'minul kafir wa yuqinul fajir," di mana orang kafir akan percaya, di mana orang fajir juga akan yakin. "Wa yasduqul kadhib," dan akan jujur para pendusta. Ini akhirat. Ketika mereka melihat akhirat, semua percaya. Dan orang kafir juga percaya. Nah, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, "Inna muqinun. Farji'na na'mal salihan, inna muqinun." "Inni istakhlaftu 'alaikum ba'di Umar." Sungguh aku menentukan khalifah setelahku adalah Umar ibn al-Khattab. "Fasma'u lahu wa ati'u." Hendaklah kalian dengar dan kalian taati. "Wa inni lam alu Allah wa rasulah wa dina wa nafsi wa iyyakum khayra. Fa in adala fadhalika dhanni bihi wa ilmi fihi." Aku tidak akan lebih dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan agamanya. Dan aku akan mementingkan diriku dan anak kalian dengan kebaikan. Kalau aku salah, fa'in adala, adala itu menyimpang. Kalau aku salah, fadhalika dhanni bihi, maka itu prasangkaku kepadanya, wa ilmi fi, dan itu pengetahuanku, ilmuku sebatas itu. Wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Wa in badala, kalau ternyata dia berubah, dia mengganti, falikulli mri'in maktasaba, maka setiap orang akan dihisab. Wal khaira aradtu, dan kebaikan yang aku inginkan. Wala a'lamul ghaib, dan aku tidak tahu yang ghaib. Wa sayalamu alladhina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Naktafi bihadha al-qadr, barakallahu fikum. Wassalatu tawfiq al-afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.